طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, terkhusus para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umroh di bawah pengelolaan Nasratul Ummah Travel ataupun Mumtaz Travel, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitab Ad-Da'u wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Kita sedang membicarakan efek buruk atau hukuman bagi para pelaku dosa dan maksiat. Dulu beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan bahwa al-ma'asi tufsidul aqal. Maksiat itu bisa merusak akal. Sebagaimana perkataan al-Imam Ibnu Qayyim, wa minha annal ma'asi tufsidul aqal fa inna lil aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u nurul aql wala budda wa idza tufi'a nuruhu du'ufa wa naqasa. Di antara efek buruk dari dosa adalah maksiat itu bisa merusak akal. Karena pada hakikatnya akal itu punya cahaya. Dan kemaksiatan bisa memadamkan cahaya akal tersebut. Mau tidak mau, ini pasti. Bila cahayanya sudah padam, lemahlah dan berkuranglah fungsi dari akal itu. Sehingga berkata para ulama salafus soleh, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah sehingga hilanglah akalnya. Wa hadha zahir, dan ini jelas. Kenapa? Seandainya akalnya ada dan berfungsi, pastilah akalnya tersebut akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada zat yang jiwanya berada dalam genggamannya. Dia berada di bawah kekuasaannya. Allah selalu melihat, memperhatikannya. Orang itu hidup di negeri keluasan bumi Allah Azza wa Jalla. Para malaikat selalu melihat, memperhatikan dan mencatatnya. Pelajaran dari Al-Quran melarang dia dari kemaksiatan itu. Iman yang dia miliki juga menolak keras melakukan kemaksiatan tersebut. Sementara ingatan dia terhadap kematian membuat dia mestinya merasa ngeri untuk berdosa dan bermaksiat. Apalagi ancaman neraka mestinya menjauhkan dia dari dosa tersebut. Juga dengan bermaksiat hilanglah kenikmatan dan kebaikan dunia dan akhirat berlipat-lipat dibanding dengan kesenangan, kegembiraan semu yang dia rasakan selama bermaksiat. Oleh karena itulah maka orang yang berakal dan akalnya berfungsi tidak akan mungkin melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan bermaksiat berkuranglah fungsi akal tersebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, wa min uqubatiha annaha tu'athiru bil khasiyah fi nuqsanil aql, fala yajidu aqilin aqilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akhar asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal wa fikruhu as-sahhu wa ra'yuhu asad was-shawabu qarinuh. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara hukuman bagi pelaku maksiat adalah kemaksiatan itu secara khusus mengurangi fungsi akal. Tidak ada dua orang yang berakal, satu taat, satu lagi ahli maksiat. Kualitas akalnya sama, sama-sama pintar, sama-sama cerdas. Tapi yang satu taat, yang satu maksiat. Maka akal orang yang taat jauh lebih sempurna, lebih bagus, lebih tajam. Pemikirannya lebih benar, pendapatnya lebih lurus dibanding dari orang berakal yang ahli maksiat. Oleh karena itulah maka Al-Quran ayat-ayatnya banyak ditujukan hanya kepada orang-orang yang berakal. Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab, orang-orang yang berakal. Itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah 197. Dalam surah Al-Maidah ayat 100 Allah menyatakan fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Dalam surah Al-Baqarah 269 Allah menyatakan wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Dan ayat-ayat yang senada dengan itu amat sangat banyak yang menunjukkan Al-Qur'an banyak perintahnya, isinya ditujukan kepada orang-orang yang berakal. Dan itu menunjukkan akal orang kualitasnya sangat-sangat dipengaruhi oleh ketaatan. Makin taat, makin bagus akalnya. Makin tidak taat, makin tidak bagus akalnya. Oleh karena itulah, maka seringkali ilmu yang bisa difahami oleh akal itu sangat dipengaruhi oleh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Anfal itu ayat yang ke-29 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan kepada kamu Al-Furqan. Al-Furqan itu ilmu. Furqan itu pembeda yang bisa membedakan antara hak dengan batil, benar dengan salah, antara sunnah dengan bid'ah, antara ibadah dengan adat. Itu hanyalah ilmu. Jadi Al-Furqan di sana maknanya ilmu yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mencakup berapa? Berapa poin? Pertama mencakup hafalan. Orang yang ahli takwa, ahli taat, kemampuan hafalannya itu lebih kuat daripada ahli maksiat. Kedua, pemahaman. Pemahaman orang yang bertakwa lebih mendalam, lebih bisa menangkap makna yang lebih dalam dari sebuah pelajaran dibanding orang yang kurang kadar ketakwaannya. Kecerdasan, daya analisanya lebih tajam. Sehingga Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku sempurnakan nikmat karuniaku kepadamu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ayat ini menunjukkan sudah sempurnanya al-Islam pada saat itu. Ayat ini turun, mayoritas sahabat, semua sahabat senang, gembira. Agama kita sudah sempurna. Agama kita sudah sempurna. Karena makna itulah yang hanya mereka tangkap dari turunnya ayat ini. Gembira. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, begitu turun ayat ini beliau sedih, menangis. Orang-orang semua gembira, beliau menangis. Orang-orang kaget. Kenapa engkau menangis sedih? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita harusnya gembira? Iya. Lalu kenapa kamu nangis sedih? Apa kata beliau? Karena apabila agama kita sudah sempurna, berarti sudah selesailah tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Kalau sudah selesai, maka ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini turun sebagai isyarat sudah dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wasallam. Bukankah demikian? Coba lihat. Pemahaman ini enggak ditangkap oleh seorang pun kecuali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan sekedar karena keilmuannya. Ada banyak sahabat lain yang lebih berilmu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi ketakwaan. Mendengar itu semuanya terdiam dan ikut bersedih. Abu Bakar As-Siddiq mampu menangkap sebuah pemahaman yang terkandung dalam sebuah ayat yang tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Karena apa? Karena kadar ketakwaannya. Ini Al-Furqan. Allah berikan Furqan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu. Maknanya akan Allah mudahkan bagi kamu untuk apa? Untuk memahami ilmu dengan cara dicerdaskan, dimudahkan dalam menghafalkannya, dikuatkan hafalannya, dipertajam analisanya, diperdalam pemahamannya, dan seterusnya. Itu karena ketakwaan. Sebaliknya, maksiat membuat akalnya jadi tumpul. Fungsi dari akalnya itu melemah. Karena dosa dan maksiat. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata kepada Imam Syafi'i, seorang muridnya yang sangat cerdas, beliau menyatakan, inni ra'aitu anna allaha qad ja'ala fi qalbika nuran, falatutfi'u bidhulumatil maksiat. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Sehingga dengan cahaya tersebut, kamu cerdas, mudah hafal, dan susah lupa. Terbalik dengan kita kan, hese apal gancang poho orang mata gitu. Susah hafal tapi cepat lupanya gitu kita. Karena dosa dan maksud. Imam Syafi'i sebaliknya. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Aku telah melihat Allah telah menjadikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Dalam salah satu bait syair al-Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Syafi'iyah, Imam Syafi'i membuat sebuah syair, syakautu ila waqi su'a hifzi. Farsadani ila darkil ma'asi. Wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat, mengadu, mengeluh kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lupa beliau terhadap sesuatu ilmu yang pernah beliau pahami. Lupa. Curhat kepada Imam Waqi. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan bimbingan, petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Lupa terhadap ilmu itu karena dosa, karena kemaksiatan. Menunjukkan maksiat itu membuat akal kita tumpul, kurang fungsinya. Wa akhbaroni bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Lalu beliau mengajarkan, menginformasikan, mengabarkan kepadaku bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Tuh, lihat. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku yakin apabila seseorang lupa terhadap ilmu-ilmu yang pernah dia fahami, pernah dia pelajari, itu tiada lain kecuali karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa itu membuat akal kita tumpul, berkurang fungsinya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa kaifa yakunu aqilan wafirul aqal may ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi wa huwa ya'lamu annahu yarahu aw yushahiduhu faya'sihi wa huwa bi'aynihi ghayru mutawarin anhu wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhithihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin seseorang dianggap akalnya sempurna, akalnya berfungsi, padahal dia bermaksiat kepada zat yang orang itu berada dalam genggaman Allah, hidup di bumi Allah. Dia menyadari, dia meyakini Allah selalu melihatnya dan menyaksikannya. Dia bermaksiat kepada Allah, padahal Allah itu tidak pernah berhenti sedikit pun dari pengawasan terhadapnya. Dia enggak pernah bisa bersembunyi walaupun sedikit dari pandangan mata Allah Azza wa Jalla. Dia selalu meminta pertolongan kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya agar terhindar dari murkanya. Dia selalu menghindarkan setiap waktunya kemarahan Allah Azza wa Jalla dan laknatnya. Dia sangat takut untuk dijauhkan dari kedekatannya, diusir dari pintunya, berpaling darinya, dihinakannya, dan seterusnya. Dia takut dan sangat tidak ingin dia jatuh hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Tertolak, terhalang dari ruh ridhonya dan cintanya. Tidak bisa meraih kebahagiaan dengan kedekatan dirinya dengannya, dengan Allah Azza wa Jalla. Dia amat sangat ingin bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla bersama dengan kelompok orang-orang yang Allah cintai dan Allah kasihi. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang menyadari dirinya itu berada dalam genggaman Allah, hidup di bumi Allah, meyakini disaksikan, diperhatikan oleh Allah, nikmat Allah selalu tercurah kepadanya, dia tidak ingin memperoleh murkanya, laknatnya, keterusiran dari pintu rahmatnya, berpaling darinya, enggak. Tapi kemudian dia berani bermaksiat. Apakah akalnya berfungsi? Tentu saja tidak. Akal mana yang bisa lebih mendahulukan kelezatan sesaat, sehari, setahun, kemudian kelezatan tersebut hilang, musnah, bagaikan mimpi yang sebenarnya tidak ada. Coba. Jamaah sekalian, bayangkan kenikmatan yang pernah kita reguk. Apapun bentuknya, baik itu makanan, minuman, bersenang-senang dalam bentuk bertamasya atau apa. Di masa lalu atau kemarin atau pekan lalu atau mungkin musim pandemi ini kita enggak bisa seperti itu. Sebelum pandemi lah kita pernah merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya minuman, sukanya bertamasya dengan orang yang kita kasihi, baik dengan keluarga, pasangan, anak, istri, anak ataupun cucu kalau yang sudah bercucu atau sahabat dekat. Coba apakah sekarang masih terasa nikmat? Terasa lezat? Terasa senang, gembira dan bahagia? Enggak, seolah-olah itu mimpi masa lalu yang tak pernah ada. Hanya berupa kenangan yang tidak bisa lagi dirasakan. Ya enggak? Begitu juga kelezatan duniawi yang lain, itu pasti fana. Pasti hanya terbatas, hanya beberapa saat, beberapa menit, kadang beberapa detik. Kita lagi lapar, makan yang lahap, makannya lezat, enak, bergizi. Nikmat enggak? Nikmat. Berapa lama nikmat makan itu kita rasakan? Paling 5 menit, 10 menit. Piring pertama nikmat, 5 menit habis. Nambah piring kedua, agak sedikit berkurang kenikmatannya. 10 menit habis. Masuk piring ketiga, masih nikmat enggak? Perut sudah penuh. Mulut masih ingin, diwobal-wobal, dipaksa-paksa. Ongkek enggak lagi nikmat. Kenikmatan makan tuh beberapa menit. Nikmat tidur juga begitu. Kalau sudah puas tidur, ditidurkan lagi, pusing kita. Minum juga begitu. Semua kenikmatan. Hanya beberapa saat kemudian hilang bagaikan mimpi. Orang yang berakal tidak mungkin lebih mendahulukan nikmat sesaat dengan mengorbankan nikmat abadi di akhirat. Nikmat di atas ketaatan. Ketaatan itu kenikmatannya dua loh. Pertama di dunia. Kedua pastinya juga di akhirat. Di akhirat juga dua loh. Di alam kubur ada nikmat kubur. Dan kelak setelah kiamat di surga Allah Azza wa Jalla yang abadi. Kenikmatan di dunia dari ketaatan berupa apa? Itu kenikmatan rohania, spiritual, tenang, tentram, teduh, damai, aman. Yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Walaupun secara fisik ada penderitaan. Contohnya apa? Contohnya saum umpamanya. Ada lapar, ada haus, ada lemes. Di tengah rasa lapar, rasa haus, rasa lemes. Ademnya jiwa, teduhnya batin kita, tenang dan tentramnya hati kita. Itu menyebabkan lapar, haus itu enggak ada apa-apanya. Nikmat ketaatan terasa di dunia sampai kelak ke alam kubur dan terakhir di akhirat nanti yang tidak ada akhirnya. Nikmat dunia sesaat, nikmat dari ketaatan abadi. Sehingga Rasulullah SAW pun menyatakan, seandainya dalam genggaman seorang hamba tergenggam, terpegang, termiliki seluruh kekayaan dunia dengan isinya. Padahal enggak ada orang yang seperti itu. Sekaya-kaya orang enggak menguasai dunia dan isinya semuanya. Seandainya seseorang menggenggam seluruh kekayaan dunia dan isinya, lalu atas semua itu dia mengatakan alhamdulillah. Niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada dalam genggaman kedua tangannya. Karena apa? Karena yang ada dalam genggaman tangannya, walaupun dunia dan isinya seluruhnya dia miliki, itu akan fana, akan hancur. Dunia ini pasti hancur pada masa kiamat. Kalau toh kiamat masih lama terjadi, dirinya yang telah hancur duluan meninggalkan dunia ini. Adapun alhamdulillah berupa amal soleh yang diucapkan atas nikmat dunia tadi, itu abadi sampai ke akhirat. Dan tak akan pernah berakhir. Coba lihat, adakah orang yang berakal akan membuang semua kenikmatan hakiki dan abadi demi untuk meraih, merasakan kenikmatan semu yang sementara? Tidak. Berdasarkan hal itulah, maka kebahagiaan dunia dan akhirat hanya akan teraih dengan ketaatan. Adapun dosa dan maksiat hanya menghasilkan kenikmatan semu yang sementara, tapi menghilangkan kenikmatan hakiki dan abadi. Seandainya bukan karena akal yang dimiliki oleh manusia, niscaya mereka berada dalam kedudukan orang-orang yang gila, bahkan orang gila keadaannya jauh lebih baik daripada orang yang berakal tapi akalnya tidak difungsikan. Orang gila tidak dihisab. Orang gila dimaklumi baik oleh manusia, apalagi menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Dosa, kesalahan, kekeliruan, ketidakwajaran yang dilakukan oleh orang gila tidak dicatat, tidak dihisab, tidak diberikan sanksi. Kalau toh ada orang gila telanjang di hadapan orang-orang semua maklum. Tidak akan menyalahkannya, tidak akan mencelaknya. Kalau umpamanya orang gila tiba-tiba ngambil barang dagangan yang disajikan dimakan, pas diminta bayarannya dikasih daun atau kertas nih bayarannya. Orang-orang maklum, tidak akan memukulinya, tidak akan mengadukannya ke polisi. Oh, pantas dia mah gila. Malah dikasihani, dikasih lagi, dikasih pakaian yang layak. Kan gitu. Coba semua itu dilakukan oleh orang yang normal, yang wajar, tidak gila, telanjang kesana kemari. Pasti dicela. Pasti ditangkap oleh polisi. Untuk diamankan. Kalau tahu umpamanya ada orang yang normal mengambil barang dagangan dimakan lalu kabur, ditangkap polisi, digebugin sama orang. Berdasarkan hal itulah, maka keadaan orang gila dari sisi ini, dari satu sisi ini, lebih baik daripada orang yang normal tapi akalnya tidak berfungsi. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, wa ya ajaban law suhatil uqul la'alimat anna tariqa tahsilil ladzat wal farah was surur wa tibil aish innama huwa fi ramdai manin na'imu kulluhu fi ridah wal alam wal adab kulluhu fi sukhtihi wa ghadabihi wa fi ridahu qurratul uyun wa sururun nufus wa hayatul qulub wa ladzatul arwah wa tibul hayat wa ladzatul aish wa atyabun na'im mimma law wazana لو وزن منه مثقال ذرة من نعيم الدنيا لم يفي به. Maka sungguh aneh, sungguh heran, sungguh menakjubkan. Seandainya akal manusia itu sehat, normal, pasti dia akan mengetahui bahwa jalan untuk meraih kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, kehidupan yang baik hanya berada di dalam ruang lingkup zat yang seluruh kenikmatan berada dalam ridhonya. Yaitu hanya berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh azab, penderitaan, kanyari, kapuri hanya berada dalam murka dan kemarahan Allah SWT. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat. Lahirnya dan batinnya. Siapa orang yang berada dalam ridhonya, dia akan berbahagia. Di dalam keriduan Allah terkandung sumber kebahagiaan. Ketenangan jiwa. Kelezatan hati. Kenikmatan ruhani. Kehidupan yang baik. Dan sebaik-baik kenikmatan akan diraih oleh orang itu. Seandainya hanya sebutir debu dari kadar kenikmatan akhirat ditimbang, dibandingkan dengan seluruh nikmat dunia, maka seluruh nikmat dunia ini enggak ada apa-apanya dibanding sebutir debu kadar kenikmatan akhirat. Bahkan disebutkan, idza hasala lil qalbi min dzalika aisaru nasibin lam yarda bid dunya wa ma fiha iwadan minhu. Seandainya hati meraih hanya bagian terkecil dari kenikmatan akhirat, sedikit saja, maka dia tidak akan pernah ridha, tidak pernah senang, tidak akan pernah berbahagia lagi dengan dunia dan isinya sebagai pengganti dari secuil kenikmatan akhirat. Jamaah pastikan pernah mendengar sebuah hadis. Nanti orang yang paling senang di dunia, pernah paling senang di dunia. Tapi durhaka. Dia sangat kaya raya, berkuasa. Karena kekayaannya dia memiliki tim kesehatan. Dokter spesialis dari segala bidang untuk mengontrol kesehatannya. Gak pernah sakit. Dia juga umpamanya karena kekayaannya seluruh kesenangan dunia bisa dia raih. Makanan, minuman, perempuan, kendaraan, semuanya. Nyaris tak pernah menderita. Nyaris tak pernah sakit. Nyaris tak pernah sedih. Orang yang paling senang di alam jagat raya ini. Tapi durhaka. Kelak di akhirat orang ini dicelupkan. Hanya satu kali celupan ke neraka. Plak, langsung diangkat lagi. Sedetik. Bahkan kurang dari sedetik. Lalu ditanya, ya fulan, hal wajadda khairan qat. Hei fulan, pernah enggak kamu merasakan kesenangan? Wa huwa min an'ami ahli dunya. Padahal dia itu orang yang paling senang ketika hidup di dunia. Enggak pernah menderita. Dicelupkan satu kali celupan ke neraka. Ditanya, pernah enggak kamu merasakan kesenangan? Dia menyatakan, la wallahi ma wajadtu khairan qat. Tidak, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan sedikit pun. Padahal dia orang yang paling senang ketika di dunia. Memori kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan di dunia yang dia rasakan seumur hidup selama puluhan tahun hilang musnah tak berbekas hanya dengan satu celupan azab neraka. Sebaliknya, Allah ambil orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Gak pernah senang. Paling fakir, paling miskin, selalu lapar, selalu haus. Tidurnya beralaskan tanah, beratapkan langit. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kelaparan dan kehausan selalu menjadi sahabat karib selama hidupnya. penghinaan dari orang, dilecehkan dan seterusnya. Tapi dia iman dan amal soleh ibadah. Pokoknya selama hidupnya menderita. Dari seluruh sisi. Dibuli orang, ditindas orang, dihina orang, dicela orang. Lapar, haus, lemas. Dingin kedinginan, hujan kehujanan, panas kepanasan, kelaparan, dan seterusnya. Tapi dia iman dan amal soleh. Lalu di akhirat orang itu dicelupkan ke dalam surga. Hanya satu celupan, dikeluarin lagi. Lalu ditanya, hei fulan, pernahkah kamu merasakan penderitaan selama hidup kamu? Dia bilang, la wallahi, tidak, tidak pernah. Demi Allah, aku tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun. Padahal dia orang yang paling menderita seumur hidup ketika di dunia. Seluruh memori kesedihan penderitaan hilang musnah tak berbekas dengan kenikmatan hanya sekejap dari kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Atau jangankan begitu, para jamaah sekalian kan pernah mendengar umpamanya tentang keistimewaan bidadari surga. Seandainya satu orang bidadari surga hanya apa bahasa Indonesia? Menolokkan kepalanya seolol begitu kepada dunia. Mengeluarkan kepalanya, menongolkan kepalanya kepada kehidupan dunia seolol. Satu nol, lalu masuk lagi. Niscaya dunia ini akan dipenuhi dengan aroma harum yang tidak akan pernah ada bandingannya di dunia. Itu salah. Bagaimana dengan orang yang setiap detik hidup dikelilingi dengan bidadari surga tersebut? Sebutir debu dari kadar kenikmatan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia ini. Berdasarkan hal itulah maka kalau hati ini pernah merasakan bagian yang paling kecil dari nikmat akhirat, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan dengan nikmat dunia beserta isinya sebagai pengganti dari kenikmatan surga yang paling sedikit tersebut. Oleh karena itulah maka orang-orang yang berakal tidak mungkin lebih mendahulukan kenikmatan dunia yang fana daripada kenikmatan akhirat yang hakiki dan abadi. Dan ini dibuktikan dengan orang yang berakal tidak mungkin meraih kesenangan dengan bermaksiat. Karena akan berakibat kehilangan kesenangan hakiki dan abadi di akhirat kelak. Bahkan di dunia ini. Orang yang terjerumus ke dalam dosa hatinya resah, gelisah. Hatinya itu risau dan galau, sumpek, sedih, tidak percaya diri, serba takut kepada apapun. Itu yang akan teralami walaupun harta melimpah, kekuasaan begitu luas dan seterusnya. Orang yang berjuang meraih dunia merasakan penderitaan. Menderita ketika meraihnya. Dia berkorban banyak hal. Korban uang, korban perasaan, mengorbankan kedekatan dengan keluarga, ya capek, lelah, bersaing, takut, begitulah. Lelah, capek, menderita. Orang yang mengejar akhirat juga, ya ada penderitaan. Dia harus rajin bangun malam, dia harus banyak mengosongkan perut dalam bentuk saum, merasakan lapar, haus, lemas, pegal karena berlama-lama sholat, berlama-lama sujud, ya mulutnya kering, tenggorokannya juga gersang karena banyak berzikir, banyak apa membaca Al-Quran, banyak berdoa, ya uangnya banyak keluar, itu penderitaan, kelelahan, kepenatan, ya sama-sama dirasakan. Orang yang meraih dunia capek, lelah, menderita. Orang yang meraih akhirat capek, lelah, menderita. Sama lelahnya, sama menderitanya. Cuma orang yang mengejar akhirat ada plusnya, harapan. Berharap bahagia di akhirat. Harapan yang mengejar dunia tidak memiliki harapan, hopeless dia, putus asa. Karena dunia yang dia kejar. Dia tidak peduli dengan bagian dia di akhirat. Tidak berharap untuk bahagia di akhirat. Allah berfirman tentang orang dua orang seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 104, kata Allah, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian ini mengalami rasa sakit, kesakitan, penderitaan, kelelahan, kepenatan, mereka pun, orang-orang pemburu dunia pun merasakan kesakitan, penderitaan, kelelahan, kepenatan. Sebagaimana yang kalian rasakan. Tapi, watarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mah mengharapkan sesuatu dari Allah yang tidak mereka harapkan. Kalian mah ada harapan setelah selesainya perjuangan ini, hasilnya nyata. Hasilnya kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Dan itu yang tidak mereka miliki. Mereka tidak punya harapan, kita punya harapan. Maka coba perhatikan perbandingan ahli taat dengan ahli maksiat. Yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, kata beliau, "Fala ilaha illallah ma anqasa aqla man ba'ad durra bil ba'ar wal misq bir raji wa murafaqatil ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin bi murafaqatil ladzina ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira." Maka la ilaha illallah. Betapa berkurangnya akal orang-orang yang menjual mutiara ditukar dengan kotoran hewan. Orang yang menjual minyak wangi ditukar dengan busuknya bau kotoran. Orang yang menukar, bersahabat, berdekatan, bersama-sama dengan orang golongan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ditukar untuk bersama-sama dengan orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, disiapkan jahannam sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang yang mengejar dunia dengan bermaksiat, dengan berdosa, mengabaikan akhirat, itu sama bodohnya dengan orang menukar mutiara yang dia miliki ditukar dengan kotoran hewan. Sama dengan orang yang menukar menjual minyak wangi yang harum, yang membuat orang yang memilikinya merasa nyaman, ditukar dengan baunya kotoran. Sama dengan orang yang menukar lingkungan pergaulan kawan sahabat yang baik dari kalangan para nabi. Siapa yang tidak ingin bersahabat dengan para nabi? Para siddiqin, para syuhada, para solihin. Hidup berdampingan dengan mereka dijamin memberikan kenyamanan. Tak akan pernah ada celaan, iri dengki, benci, memusuhi, seperti itu enggak. Tidak akan ada umpamanya sikap dan ucapan yang menyakiti hati. Ini para nabi, para siddiqin, para syuhada yang dan para sun. Yang ada adalah kepedulian, perhatian, kasih sayang, ya, nasihat, mengingatkan dengan cara sebaik-baik yang kita akan terima dari mereka. Nyaman hidup ini. Punya kawan bergaul, lingkungan pergaulan sehebat sebaik itu ditukar dengan bergaul dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dan kelak disiapkan jahannam sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang bergaul dengan orang durhaka, omongannya sekebon binatang keluar. Bukan hanya kebun binatang, lebih dari itu. Setan, jin, ifrit, pocong, segala macam keluar dari mulut orang yang durhaka. Dasar setan lu, dasar tuyul lu, dasar kuntilanak lu. Ah, seperti itu. Bukan lagi kebun binatang yang disebut. Ya enggak? Tapi lebih daripada itu. Yang apabila ada istilah atau ungkapan yang lebih buruk dari itu, niscaya akan mereka ucapkan. Nah, perilaku dan ucapannya selalu menyakiti. Muncul iri, dengki, benci, memusuhi, menyakiti. Gak nyaman. Tapi betah ya mereka bergaul dengan orang-orang. Kenapa betah? Sewarna, setipe dengan orang tersebut. Orang yang berakal tidak akan mungkin melakukan demikian. Orang berakal tidak mungkin menukar mutiara yang sangat mahal, yang sangat berharga yang dia miliki dengan kotoran hewan. Orang berakal tidak mungkin menukar minyak wangi dengan bau kotoran. Orang berakal tidak mungkin berpindah dari lingkungan yang baik ke lingkungan yang buruk. Orang yang berakal tidak mungkin berani meraih kenikmatan dunia sesaat dengan bermaksiat. Kalau harus kehilangan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat kelak. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kemaksiatan itu mengurangi dari fungsi akal kita. Berdasarkan hal itulah, maka efek dari kemaksiatan yang berkaitan dengan akal begitu besar dampaknya. Maka orang yang bermaksiat, hafalannya akan luntur. Bukannya menambah hafalan-hafalan yang ada juga banyak hilang. Ayat, hadis, pemahaman, dan seterusnya. Ketika mengingat-ingat banyak lupa. Ketika dia menganalisa sesuatu tumpul. Ketika dia berusaha memahami sesuatu salah faham. Dan lebih baik salah faham atau daripada gagal faham. Dua-duanya jelek. Gagal faham jelek. Salah faham jelek. Tapi yang paling jelek gagal faham apa salah faham? Salah faham. Kenapa? Kalau gagal faham mah gak bisa memahami apapun. Blank sudah. Kalau salah faham mah dia merasa faham. Tapi pemahamannya salah, keliru. Dan ini yang suka ngeyel. Ngotot dengan pemahamannya yang keliru. Terus dia mengajarkan kesalahpahamannya yang dia anggap benar itu kepada orang lain. Menyebarkan virus yang berbahaya kepada orang lain. Gagal faham sebuah keburukan. Tapi salah faham lebih buruk lagi daripada itu. Dan itu bersumber kepada satu, itu dosa dan maksiat. Inilah hadirin sekalian, hadirin para pemirsa dan juga para pendengar, penjelasan tentang salah satu dari efek buruk dari dosa dan maksiat, yaitu mengurangi fungsi akal. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini, silakan yang akan bertanya di sesi tanya jawab ini kami berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228-686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat penelpon pertama yang masuk ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, silakan ya, Pak Mulyono. Ustaz, saya mau bertanya, maksiat bisa mengurangi akal. Sekarang banyak dipandang orang-orang yang sehat akalnya, mengerti segalanya. kehidupannya mewah, mengerti dalam hal-hal hukum, kenapa bisa mengerjakan maksiat sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Marga Asih, Marga Hayu, barakallahu fiik. Iya, kenapa orang-orang yang ngerti hukum, berilmu, kok bisa terjerumus ke dalam maksiat? Banyak faktor, Pak. Eksternal ataupun internal. Internal ini berbahaya. Ini muncul dari dalam diri kita dan ini yang lebih susah untuk ditaklukkan. Apa saja faktor internal yang menjadi penyebab orang terjerumus dalam dosa dan maksiat? Pertama, hubbud dunya. Cinta terhadap dunia. Lemahnya iman. Hawa nafsu yang menggebu. Keinginan bermaksiat yang begitu menggelora. Nah itu tuh. Faktor eksternal banyak. Pertama, tentu saja ada godaan setan, la'natullahi alaih, kepada dirinya. Yang kedua, lingkungan yang buruk. Baik lingkungan itu berupa kawan-kawan bergaul yang memang memberi pengaruh yang buruk. Saya ingat kepada ucapan seorang ustaz. Saya juga suka mendengarkan ceramah para ustaz. Guru-guru saya yang lebih berilmu ya daripada saya. Walaupun lebih muda, tapi ilmunya lebih tinggi. Salah satunya Ustaz Firanda, hafizahullahu ta'ala wa kathorallahu amthalah. Beliau pernah menyatakan, para duat kami, para duat, para asatid mengajak mad'u, mengajak jamaah untuk meraih nikmat akhirat, merasakan nikmat akhirat. Tapi sayang para mad'u, para jamaah menyeret ustaz untuk meregu kenikmatan dunia. Saya dengar itu. Ustaz mengajak para jamaah meregu kenikmatan akhirat dengan mendakwahi mereka kepada tauhid, kepada akidah yang lurus, kepada ibadah yang benar, kepada akhlak yang mulia, kepada ketaatan. Dengan semua itu akan teraih kenikmatan akhirat. Jamaah menyeret para ustadz untuk meregu kebahagiaan atau kenikmatan dunia bukan karena itikad buruk, karena sayang, karena ingin berterima kasih, karena ingin memberikan balas budi atas ilmu dan dakwahnya. Diberikanlah kesenangan dunia, apapun itu. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih kendaraan, adalah ustadz pribadi, secara pribadi yang dikasih. Niatnya bagus, baik. Untuk apa? Agar lebih mobile, lebih apa, memudahkan dakwah ke sana kemari, tidak lagi harus pakai angkutan umum, travel, bis, kereta. Tapi ada mobil, ada sopir. Ditunjang itunya. Secara duniawi lebih senang. Tapi ada efek buruk. Apa efek buruknya? Nah, itu. Terlena dengan kesenangan duniawi. Para jamaah yang memanjakan ustaz tersebut tidak salah, tidak keliru. Memang mereka inginlah membahagiakan sebagai balas budi atas ilmu dan dakwahnya. Tidak sebanding dakwah yang diberikan dengan dunia yang dihadiahkan kepada ustaz tersebut, tidak sebanding. Ada kalanya orang terlena dengan kenikmatan dunia. Jadi lingkungan, kawan bergaul. Kadang kawan bergaul yang baik tapi ya seperti itu, memberikan kesenangan dunia. Tidak salah mereka itu. tapi berefek, berdampak sedikit ke arah yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ada faktor eksternal lain seperti lingkungan itu ya, apalagi sekarang dunia maya yang lebih banyak dipenuhi dengan informasi yang menyesatkan atau hiburan yang melalaikan. Baik itu umpan di internet, apapun ada, segala keburukan bisa diraih walaupun ada banyak kebaikan yang bisa diraih. Seperti menu, kita tinggal milih. Apa yang baik, apa yang buruk, kan gitu ya. Adanya media elektronika, ada TV, ya, ada berbagai macam. Memberikan pengaruh yang buruk. Itu yang menjadi penyebab orang terjerumus dalam dosa dan maksiat walaupun dia mengerti hukum. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal juga. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam. Silakan. Baik. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Imam Robani di Sukabumi. Beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika ada orang yang meminta dikisos karena ia berzina, sementara pemerintah di daerah tersebut tidak menegakkan hukum kisos, maka harus bagaimana Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Silakan. Siapa? Imam Rabbani dari Sukabumi. Imam Rabbani dari Sukabumi. Ya, barakallahu fik. Kalau ada di antara kita, waliyadzubillah, jangan dari kita. Kalau seseorang pernah terjerumus dalam perzinahan dan dia mengetahui tidak ada yang bisa menghapus dosa zina itu kecuali dirajam. Tapi kondisi sekarang enggak bisa dilaksanakan. Datang ke ustaz-ustaz, saya sudah zina, tolong rajam. Dirajam enggak sama ustaz? Enggak. Salah enggak ustaz? Ya enggak, kalau malah merajam salah dia. Merajam itu bukan wewenang individu warga termasuk ustaz. Itu wewenang hakim. Datang ke polisi, Pak polisi saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam enggak sama polisi? Ya enggak. Kalau polisi berani merajam, salah dia, bisa dihukum dia. Ya. Datang ke hakim, sama begitu juga. Terbang ke Saudi Arabia, datang ke hakim di sana, tolong saya sudah berzina, tolong dirajam. Dirajam enggak? Enggak, dideportasi. Apa yang harus dilakukan? Ini pernah kita bahas ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Tentang seorang wanita berzina dalam keadaan hamil, hasil dari zina datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk ditegakkan hukuman rajam kepada dirinya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh pulang. Pulang. Sampai kamu melahirkan. Kalau umpah sekarang dirajam, anaknya juga mati kan? Anaknya gak berdosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Pulang. Setelah melahirkan, datang lagi. Ini menunjukkan tekad wanita tersebut untuk bertobat benar. Kata Nabi SAW, susui dulu anakmu. Pulang. Nanti setelah selesai masa persusuan, datang lagi. Pulang lagi. Disusui sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun menyusui, datang lagi. Dia enggak mikir, aduh sayang ke anak, lalu enggak jadi. Enggak, datang lagi. Dirajam. Ketika dirajam, Umar sampai mencela, melaknat wanita tersebut. Karena sudah terjerumus dalam perzinahan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu laknat dia. Karena sungguhnya dia sudah tobat. Yang seandainya tobatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti bisa terbagi semuanya. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan kasus seperti yang ditanyakan. Apabila ada orang yang sudah terjerumus ke dalam perzinahan, apa yang harus dia lakukan? Dan dia mau tobat. Apakah harus datang ke hakim untuk dihukum rajam ataukah tidak? Beliau merinci. Pertama, kalau dia yakin benar-benar bisa bertobat, berhenti, tidak akan mengulang kembali, hendaklah dia bertobat sendirian. Jangan diberitahukan kepada siapapun. Cukup itu menjadi rahasia dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tobatlah, berhenti dari perbuatan itu, menyesal dan tidak mengulang kembali. Laksanakan seluruh perintah yang wajib termasuk yang sunnah. Jauhi semua yang haram termasuk yang makruh. Jauhi semua jenis maksiat. Laksanakan semua jenis perintah. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Itu pertama. Dan itu ditangkap dari isyarat Nabi SAW menyuruh dia pulang. Salah satu hikmahnya memberikan kesempatan untuk berubah pikiran, bertobat dengan sendirinya. Nabi tidak mengancam. Ya, awas nanti kalau kamu tidak datang setelah melahirkan, saya cari kamu untuk dirajam. Enggak. Disuruh pulang dua kali itu. Itu yang pertama. Kedua, bila dia tahu kapasitas dirinya, imannya. Imannya lemah, lingkungannya buruk. Apabila dia tidak dirajam, dia akan terjerumus lagi. Kemungkinan besar akan terjerumus lagi. Karena lingkungan. Karena imannya lemah. Lingkungannya dahsyat. Ya, sebaiknya dia pergi kemana? Ke hakim dan minta dirajam untuk menyelamatkan agamanya. Itu kalau dia hidup di sebuah negeri yang memberlakukan hukum rajam. Seperti Saudi Arabia. Dan kita, kalau saya pribadi tidak mengetahui ada negara lain di dunia ini yang memberlakukan hukum rajam atau potong tangan atau penggal atau cambuk seperti selain Saudi Arabia. Negara-negara Timur Tengah yang lain seperti Kuwait, seperti Qatar, seperti Oman, yang lain-lain tidak. Tidak memberlakukan hukum itu. Itu bagi orang yang hidup di negeri Saudi yang memberlakukan itu. Ya, silakan. Rajamlah. Ya, minta ke hakim. Kalau dia tidak yakin akan bisa bertobat dari perzinahannya. Dia bisa terjerumus lagi. Adapun bagi orang yang hidup di negara yang tidak memberlakukan hukum rajam, seperti di Indonesia, satu-satunya cara bertobat dari zina adalah sudah, tobat sendirian. Dia wajib menyesal, wajib berhenti, wajib bertekad tidak kembali, wajib hijrah dari lingkungan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam perzinahan kepada lingkungan yang bisa menyelamatkan dia dari perzinahan. Terus begitu berusaha seumur hidup. Karena tidak bisa hukuman rajam diberlakukan bagi orang tersebut, bagi penduduk Indonesia tersebut. Mau ke Saudi, kalah diusir, suruh pulang lagi. Ya. Mau umpamanya ke polisi, ya udah polisi gak bisa apa-apa. Kamu melakukannya terpaksa, memperkosa, ataukah suka sama suka. Suka sama suka. Gak ada tuntutan apa-apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi itulah yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui telepon di nomor 0228-686-2637. Ya, silakan. Assalamualaikum, dengan Ita di Cimahi. Ya, Ibu Ita di Cimahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf bila pertanyaannya agak menyimpang, Pak. Iya, dimaafkan. Saya membaca portal-portal berita resmi, misalnya Kompas.com itu berita 20 Mei 2021, 30 orang meninggal usai vaksinasi COVID-19. Terus yang di berita Great Health, 20 lansia di Semarang meninggal setelah divaksin COVID-19. Nah itu, nah terus berita satu lagi, 411 orang di Semarang kena COVID setelah divaksin dari Detik Health. Itu jadi saya sebutkan bahwa yang saya bacakan ini bukan hoax ya Pak ya, karena saya bacanya dari berita-berita internet. Nah ini karena sertifikat vaksin itu dirangkaikan dengan berbagai sanksi, misalnya PPKM tidak boleh lewat kalau tidak ada surat vaksin, misalnya kalau masuk daerah tertentu. Terus kalau mungkin nanti perpanjangan SIM juga harus pakai surat vaksin dan segala macam seperti itu. Nah, juga ada penjelasan dari dokter, dari kedokterannya Pak ya, videonya itu disimpan oleh kakak saya, yang menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 itu bisa menyebabkan penyimpangan DNA yang bisa memicu serangan jantung gitu Pak. Nah, seketika Pak, dalam hitungan jam video itu hilang dari HP ya. Kakak saya, jadi sepertinya memang kendali informasi. Baik, dari pertanyaannya Pak. Langsung Ibu. Saja Ibu. Iya, maksudnya saya Pak, ketaatan kita kepada Uli Amri di kondisi seperti ini bagaimana ya Pak? Sedangkan dampaknya kan ditanggung masing-masing oleh warga negara. Jadi baik, sikap kita sebagai Muslim harus bagaimana Pak dengan kualitas Uli Amri yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ita ya, di Cimahi. Barakallahu fiik. Tentang vaksinasi yang ternyata berdampak, berisiko bahkan kepada kematian, minimalnya nanti ada efek kepada kondisi tubuh kita. Bahkan ada isu yang berkembang juga, vaksinasi itu, si vaksinnya itu mengandung chip yang menyebabkan orang tersebut bisa terawasi. Terdeteksi dimanapun, kapanpun, selama 24 jam melalui teknologi tertentu, melalui satelit, sehingga bisa dipantau, dan seterusnya. Dan banyak lagi informasi-informasi mengerikan lainnya tentang vaksin. Ada sebagiannya hoax, ada sebagian lainnya yang mungkin benar, tetapi dengan penjelasan ilmiah tertentu. Intinya begini, seandainya vaksin ini benar-benar berbahaya seperti yang digembar-gemborkan oleh sebagian informasi tersebut, saya yakin karena ini mendunia ya, karena ini mendunia, banyak sekali para ahli kesehatan Muslim yang loyalitas dan komitmennya tidak diragukan. Apalagi concern atau perhatian mereka kepada keselamatan umat Islam. Seperti di negara-negara Timur Tengah, termasuk di Saudi sendiri. Para ahli kedokteran di sana tidak kalah dengan kedokteran Barat, dengan kedokteran di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, pastilah mereka tidak akan diam. Tapi realitanya negara Saudi sendiri mewajibkan vaksinasi kepada warganya dan kepada para jamaah haji atau umroh yang masuk ke Indonesia dengan tipe atau jenis vaksin tertentu. Memang tidak semua jenis vaksin diizinkan masuk Saudi, ya. Dan ini menunjukkan keamanan dari berbagai macam aspek dan maslahat. Yang apabila apa yang dikhawatirkan oleh Bu Ita tadi benar-benar terjadi secara menyeluruh dan objektif, niscaya itu akan terbongkar, akan ketahuan oleh para ahli Muslim. Dan saya yakin tidak hanya di negara-negara Muslim, di negara-negara kafir seperti Amerika dan Eropa pun, banyak ahli yang masih objektif dan dokter-dokter Muslim yang tidak takut terhadap risiko kalau harus memberitahukan rahasia jahat di balik konspirasi vaksinasi ini. Adapun kasus-kasus yang tadi berefek kepada kematian, kepada DNA, kepada pemicu serangan jantung dan seterusnya, mungkin sifatnya kasuistis. Yang saya tahu ada syarat orang yang boleh divaksin, tidak boleh memiliki penyakit jantung, riwayat jantung, riwayat darah tinggi, riwayat diabetes dan penyakit-penyakit tertentu ya. Jangankan yang tua, yang sepuh. Ada tetangga saya di sini masih bujangan, usia sekitar 20 tahunan gitu ya. Datang ke Bio Farma untuk divaksin, diwawancara, ditanya, ternyata dia enggak memenuhi syarat. Ditolak. Sementara orang tuanya yang sudah aki-aki dan ini. Hasil wawancara, hasil interview, hasil pemeriksaan, oh boleh. Orang tuanya yang sudah aki-aki dan nini-nini bisa divaksin. Sudah dua kali dan tidak ada apa-apa, ya tidak ada efek buruk. Kata orang Sunda mah teu hareng-hareng acan. Jag-jag belejag teu sakara-kara. Tidak ada demam, tidak ada efek samping, tidak ada keluhan apa-apa. Jadi kasus orang divaksin sehat-sehat saja jauh lebih banyak daripada kasus orang divaksin kemudian berisiko. Nah, yang berisiko itu mungkin yang ada hal-hal yang sebenarnya menjadi penghalang untuk divaksin. Tapi tidak terketahui, ada kemungkinan orangnya tidak jujur. Pokoknya saya harus dapat surat vaksin ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Makanya punya darah tinggi enggak? Enggak, saya mau normal 120 pada 160. Punya diabetes enggak? Enggak, saya mau gulanya kan memang manis dari lahir. Dan seterusnya. Akhirnya divaksin akhirnya berisiko. Atau dia tidak tahu bahwa dia itu punya penyakit jantung, punya diabetes, punya darah tinggi karena enggak pernah diperiksa. Saat itu diperiksa di tensi, oh bagus ternyata tensinya, ya. Mungkin tidak punya darah tinggi, ya. Gulanya, tapi jantung enggak bisa dideteksi saat itu. Orang yang punya penyakit jantung rata-rata tidak sadar bahwa dia berpenyakit jantung kecuali setelah itu kambuh atau ada heart attack itu tadi serangan jantung baru tahu oh saya itu punya jantung. Sebelumnya tidak tahu padahal sudah dapat. Nah, yang kayak begitu sangat mungkin. Oleh karena itulah maka mungkin ada kasus-kasus tertentu. Sebagian beritanya hoax. Sebagian benar ada kasus itu orang divaksin mati. Orang divaksin kemudian ada efek samping. Mungkin karena hal-hal tadi. Ya, tapi kasus orang divaksin kemudian lebih sehat daripada sebelumnya amat sangat banyak, lebih banyak daripada kasus-kasus yang berefek buruk tadi. Bahkan di awal munculnya wacana vaksin belum diwajibkan seperti sekarang, ada video perawat disuntik vaksin ya, untuk menunjukkan di video tuh untuk menunjukkan bahwa ini tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Pingsan, ya enggak? Saya pernah dapat videonya. Akhirnya itu disebar sebagai apa namanya propaganda anti vaksin. Padahal ada penjelasan bahwa memang orang tersebut dalam keadaan lemah sebelumnya itu tidak makan terlebih dahulu dan seterusnya akhirnya berefek begitu. Bukan karena vaksin, tapi karena kondisi orangnya. Walhasil karena keputusan pemerintah didukung oleh para ahli dan juga didukung oleh para ulama di masing-masing negara. Indonesia ada MUI dan saya masih percaya kepada orang-orang yang duduk di MUI. Ada salah satu kawan saya di sana. Termasuk di Lajnah Daimah para ulama, para masyayikh di Timur Tengah termasuk di Saudi Arabia. Kita mengetahui keilmuan mereka dan kesolehan mereka. Orang yang menganggap bahwa para ulama di Saudi itu orang-orang yang gila harta, itu karena bertemu aja belum pernah. Karena apa namanya propaganda politis yang bisa menyudutkan mereka. Tapi orang-orang yang pernah bertemu, pernah belajar, tahu kesehariannya, ibadahnya, hafalan Qur'annya dan seterusnya, yakin akan mempercayai mereka. Dan mereka memfatwakan vaksin ini. Nah, oleh karena itulah maka ketetapan ulil amri secara umum tentang vaksinasi ini bagus, baik. Adapun kasus-kasus yang terjadi ya kasuistis yang ada sebab yang memicu terjadinya hal itu yang sebenarnya bisa dihindari kalau ada keterbukaan transparansi data dari kedua belah pihak. Jadi bagi kita yang tidak memiliki riwayat penyakit apapun, ya bagus saja divaksin. Saya kalau umpamanya tidak memiliki riwayat-riwayat yang menghalangi vaksin, saya mau divaksin. Demi kesehatan saya sendiri. Kan banyak yang divaksin juga terkena COVID, betul. Tapi itu memperingan gejala. Lebih parah apabila tidak divaksin. gitu. Itu penjelasan yang ilmiah yang datangnya dari para ahli kedokteran kesehatan. Kemarin saya ada di grup SMA, anak teman-teman SMA, ada salah satunya adalah dokter sedang divaksin, ini vaksin yang ketiga saya. Vaksin satu, kedua, sehat, lebih fit daripada semua. Sekarang yang ketiga. Ya, saya ucapkan selamat, alhamdulillah sehat. Ya, nah, itu mereka tahu menyelidiki dulu vaksin beserta efeknya ke dalam tubuh, itu ahlinya, ahlinya. Nah, ahlinya saja seperti itu, ya. Adapun kalau ada penjelasan ahli dari yang lain-lain, nah, coba cari second opinion. Coba mungkin karena ada sebab-sebab tertentu yang tak terjelaskan di sana. Walhasil secara umum, ketetapan ulil amri untuk menetapkan vaksin ini benar. Dan itu salah satu langkah nyata dari ulil amri untuk memprotek warganya dari virus, dari wabah seperti ini. Dan itu didukung oleh tenaga ahli di bidang kesehatan, didukung juga oleh para ahli agama, para ulamanya di setiap negara. Adapun kasus-kasus yang terjadi sebagian hoax, sebagian benar, tapi yang benar itu sifatnya kasuistis. Adapun kasus orang divaksin yang ternyata jauh lebih baik, itu lebih banyak lagi tapi tidak terekspos sedahsyat ekspos tentang efek negatif dari vaksin. Ya. Demikian Bu Ita, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari pemirsa MKSS TV, Majelis Kajian Sunnah Semarang. Ustaz, bagaimana cara meninggalkan maksiat seseorang yang suka dan kecanduan menonton film dewasa, Ustaz? Mohon nasihatnya, silakan. Film porno gitu? Ya. Taib, barakallahu fiik. Dulu di Bandung ini, di Masjid Al-Ukhuwah, kita pernah mengadakan tablig akbar dengan judul yang spektakuler. Masih ingat apa? Kerlingan mata setan. Laknatullahi alaih. Artinya kewajiban ghadul basar. Ghadul basar itu menundukkan pandangan dari apa-apa yang Allah haramkan. Dari memandang lawan jenis, laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Hanya wajahnya. Al-Quran untuk laki-laki dalam surah An-Nur ayat 30 Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki mukmin, tundukkan pandangan mereka. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, tundukkan pandangan-pandangan mereka. Sama, ya. Laki perempuan sama. Itu baru wajah. Kalau lebih dari wajah, lebih terlarang. Jangan sampai umpama ayat dan hadis kan melarang menatap wajah aja. Adapun bagian lain nama boleh. Kata siapa? Jangankan bagian lain yang lebih dahsyat efeknya dari wajah. Memperlihatkan keneng tenang. Tumit lah wanita haram, bahkan memberitahukan bahwa di kakinya ada gelang kaki itu sudah haram. Dalam surah An-Nur ayat 31 di kalimat terakhir wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fi ma yukhfina min zinatihin. Janganlah para wanita itu menghentak-hentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang tersembunyi di sana. Kalau bahasa Sundanya namanya gengge. Bahasa Arabnya namanya khal-khal. Saya enggak tahu bahasa Indonesia. Ada gelang kaki. Para wanita di Arab zaman dahulu memakai gelang kaki. Agar diketahui dia memakai gelang kaki, dihentak-hentakan ketika berjalan. Jadi kikirincingan, sehingga kuda lumping gitu ya. Itu dilarang. Para ulama, ahli tafsir ketika menerangkan ayat ini menyatakan, kalau memberitahukan adanya perhiasan di kaki sudah haram, apalagi membuka kaki tempat perhiasan itu dipakai, yaitu memperlihatkan tumitnya sampai ke pergelangan kakinya. Haram, lebih haram lagi. Maka lebih dari itu lebih haram. Memperlihatkan pahanya, apalagi badannya, apalagi yang lebih inti lagi daripada itu. Haram. Efek dari pengharaman ini bila dilanggar apa? Merusak pikiran, merusak jiwa, juga bahkan merusak fisik. Raga dia, badan dia. Kita sudah jelaskan di, coba lihat di YouTube ada tablik akbar dengan judul Kerlingan Mata Setan oleh Ustadz yang ada di Bandung. Di sana. Efeknya sangat buruk sekali. Salah satunya ini yang tidak terterangkan di sana. Itu melemahkan syahwat. Melihat aurat termasuk umpamanya dalam bentuk video, gambar, itu melemahkan syahwat. Dan itu salah satu efek dari apa? Efek secara fisik. Kenapa? Karena syahwat itu digambarkan seperti begini. Udara dalam balon. Udara di dalam balon. Di dalam balon yang kenceng gitu ya. Itu terkandung banyak udara. Kalau tiba-tiba mulut balonnya dilepas. Serentak. Tuk, keluar balonnya itu dalam jumlah yang banyak semuanya. Dan dengan tiupan yang dahsyat. Gitu ya. Itu kekuatan dorongan udara dari dalam balon. Tapi kalau umpamanya sedikit-sedikit, buka sedikit, ces gitu ya, rada kempes. Buka sedikit, lama-lama habis. Syahwat itu tak ubahnya seperti udara dalam balon. Kalau syahwat itu tersalur melalui apapun, melalui khayalan, melalui penglihatan. Apalagi sentuhan-sentuhan kepada lawan jenis. Itu ibarat mengeluarkan kadar syahwat tersebut, apalagi dengan cara yang tidak halal. Maka kekuatan syahwat dalam diri kita itu berkurang, berkurang, berkurang. Pas pada saatnya kita menyalurkan syahwat ke istri yang sah, sudah melemah. Sudah melemah. Makanya ketika dijaga ibarat balon tersebut ditutup rapat agar tidak keluar udaranya, pas saatnya harus keluar, wah itu tersalur sepenuhnya. Jadi ketika seorang pemuda umpamanya ada syahwat bergejolak, dia tahan melalui matanya, dia ghadul basar, dia tundukkan pandangan, fikirannya dia fokuskan kepada hal-hal yang manfaat bukan kepada penyaluran syahwat semua. Tertahan, pas nikah memiliki istri seluruhnya tercurah. Kekuatan syahwatnya tinggi dan seterusnya. Ini yang menjadi penyebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia tua 54 tahun baru beliau menikah dengan 2-3 wanita dan dalam satu riwayat dalam semalam itu beliau menggilir semua istrinya bisa kuat. Padahal usianya tua sudah di atas 50 tahunan. Syahwat itu terpelihara, ya. Nah, adapun umpamanya orang yang sedikit-sedikit melihat aurat, sedikit-sedikit melihat aurat, baik langsung ataupun gambar ataupun apa video atau menghayal, itu syahwatnya tersalur sudah, lemah sudah. Pas saatnya harus menyalurkan syahwat tersebut kepada istri yang sah, yang sah, maka itu syahwat sisa dengan kekuatan yang lemah pula. Dan itu bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Walhasil bahwa menonton, melihat aurat melalui tontonan video pun berbahaya. Secara fisik ataupun psikis. secara pikiran, kepada pikiran, kepada perasaan, kepada jiwa, kepada mental. Beberapa hari yang lalu saya dapat video. Mungkin video ini karangan ya, tapi isinya bagus. Tapi dengan bahasa Inggris, saya paham sedikit-sedikit lah. Akhirnya dia bilang, menjelaskan beberapa dampak buruk dari membuka situs-situs porno atau video-video porno. Ada 7-9 poin. Adapun poin yang pertama, dia semangat. Dia semangat tuh. Poin yang pertama, efek buruk dari melihat video porno itu, dia bakal kehilangan hafalan, ingatan, akan banyak lupa. Akan menjadi pelupa, itu yang pertama. Kedua terus jadi lupa sampai akhir. Poin 2, 3, 4-nya itu lupa. Ternyata dia kena dengan ucapannya sendiri ya. Walhasil, udah hindari itu, buruk akibatnya, baik fisik ataupun psikis, dunia ataupun akhirat, individu ataupun keluarga ya. Hindarkan, maka insya Allah kita akan lebih maslahat, lebih sehat, lahir batin, mental, spiritual ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat bertanya soal akikah setelah dewasa, bagaimana hukumnya Ustaz? Sebab waktu kecil orang tua belum mampu mengakikahkan kita. Apa makna ruh kita tergadai dengan akikahnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Iya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Makna tergadai dengan akikahnya artinya pahala dari amal yang dilakukan oleh si anak itu terhalang, tidak akan sampai ke orang tua sampai diakikahkan. Kalau tidak diakikahkan, tidak. Itulah penjelasan para ulama tentang hal ini, ya. Dan itu berlaku bagi pertama, orang tua yang mampu mengakikahkan anak-anaknya. Kedua, tahu hukumnya. Adapun bagi orang tua yang ketika anaknya lahir dia masih bodoh, enggak tahu tentang syariat akikah. Akhirnya tidak dilaksanakan. Atau tahu tapi enggak mampu, enggak punya uang untuk beli kambing, apalagi kalau anaknya laki-laki harus 2 kambing, enggak mampu, akhirnya tidak akikah, maka dia ma'zur. Dia punya uzur, dia terkena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya sudah, enggak apa-apa. Hadis tadi tidak akan kena dengan orang yang kondisinya seperti itu. Adapun kalau orang tahu hukumnya dan juga mampu tapi sayang kepada harta, daripada beli kambing 2, ya lebih baik beri peralatan bayi atau apapun karena sayang umpah kepada uangnya, itu yang kena. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah lewat? Sudah dewasa, mampu, boleh enggak akikah setelah dewasa? Ulama ikhtilaf. Ikhtilaf ini disebabkan karena perbedaan di dalam mensahihkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah dewasa. Sebagian ulama ahli hadis menilainya sahih, hasan, sebagian lagi menyatakan dhaif. Maka yang dhaif menyatakan tidak ada akikah setelah dewasa. Yang menyatakan hasan menyatakan boleh. Walhasil ini ikhtilaf. Kalau saya pribadi, setelah lewat masa-masa akikah 7 hari, sudah tidak akikah. Kalau umpamanya ada uzur yang tidak memungkinkan kita melaksanakan di hari itu. Kecuali kalau umpamanya kita mampu, kita tahu, tapi karena sibuknya, karena situasi tidak memungkinkan di hari ke-7, boleh kapan saja. Karena situasi yang tidak memungkinkan. Nah, adapun kalau sekarang ada orang yang setelah dewasa akikah, karena dia meyakini hadisnya hasan dan para ulama, sebagian ulama membolehkan. Lalu saya diundang untuk hadir, saya akan hadir, datang. Akan makan enggak kambingnya? Makanlah banyak. Perbaikan gizi, ya enggak? Kalau saya pribadi tidak akan, tapi kalau diundang saya akan datang dan akan makan dan tidak akan menganggap itu sebagai sebuah kebidahan. Karena ikhtilafnya hal tersebut di kalangan para ulama, ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat dari yang semestinya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.